tuk lambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer pamer bojo anyar ning arepku. Adela doa.